ke akal aja ikut setannya. Ini dengerin setannya. Pulang nemenin. Ke kamar mandi di pojokan rumah pasti ada. Setan itu tugasnya apa? Alladzina yuwaswisu fi sudurin nas. Makanya orang kalau hidup metode Al-Qur'an khusus rumah tangga itu was-was. Bawanya curigaan. Ya, sama istri nih kayaknya istri nih gini, pasti nih gini. Sama anak curiga aja nih, jangan-jangan anak bandar narkoba nih. Ini serius. Saya tuh punya ya klien ibu-ibu itu kalau cerita tentang anaknya, bawaannya tuh cerita negatif terus. Ustaz, saya yakin anak saya tuh bandar. Anak saya tuh udah pelet, anak saya selalu gitu. Anaknya ketika saya dapetin tuh nggak ada satupun, mungkin ada lah, tapi semua diprasangka. Rumah tangga tuh kalau di Al-Qur'an tuh setan tuh bermain tuh was-was aja. Ya makanya jadinya nggak barokah.